Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله kita di pagi hari ini bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisinya dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang ikhlas sehingga diterima olehnya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya kita melanjutkan beberapa keterangan yang belum tersempurnakan dari pembahasan iman biwujubi tawakkul anillah azza wa jalla. Dalam ke-13 dari cabang keimanan, berkata beliau rahimahullah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini dalam kitab Mukhtasar Su'abil Iman. Wali hadith, wa qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu innallaha baligu amrihi wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu innallaha baligu amrihi. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mencukupkan terhadapnya. Dan sesungguhnya Allah, Dia adalah Zat yang menyampaikan perkaranya. Dalam ayat, dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, berkaitan dengan tawakal, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi atau dengan kata lain bertanggung jawab sepenuhnya kepada hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Karena Dia Subhanahu wa taala Zat yang maha sempurna, Zat yang pantas untuk disandarkan kepadanya segala urusan. Maka ketika hamba menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi hambanya tersebut. Dan pencukupan Allah Subhanahu wa taala dapat dan tentunya akan terrealisasi, sehingga hamba yang bertawakal kepada Allah tidak akan kecewa juga. Allah menyampaikan innallaha baligu amrih, kalau Allah menginginkan sesuatu maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Kalau Allah tidak menginginkan terhadap sesuatu, maka tidak akan ada yang dapat menyempurnakan sesuatu tersebut ataupun mewujudkan sesuatu tersebut. Sehingga ketika hamba bersandar kepada Allah dan Allah telah mengatakan dia yang mencukupinya, maka dia yang akan membawa perkara hambanya ini dan dia akan merealisasikan perkara hambanya ini. Tidak ada yang dapat mencegah dan menahannya. Karenanya orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki zat yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha mengabulkan apa saja yang hambanya bersandar kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu urusan ketika disandarkan kepada Allah kecuali Allah akan mengkafil, Allah akan menanggung. Dari urusan tersebut, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya serangga, hewan dengan keberadaannya tentunya sebagai serangga dan hewan, tetapi karena sifat serangga dan hewan ini bertawakal kepada Allah, maka Allah pun mencukupi segala kebutuhannya. Segala yang dibutuhkan dari makan dan asupan yang dibutuhkan oleh hewan dan serangga ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak pernah didapatkan serangga ataupun hewan yang kelaparan, tetapi telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Kalau saja dari hamba-hamba Allah bertawakal seperti mereka, para hamba-hamba Allah tersebut, yaitu hewan dan serangga, niscaya mereka tidak akan mencari yang lainnya sebagai tempat sandaran. Mereka akan selalu mencukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في سؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل. Dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya tentang pertanyaan para sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang, pertanyaan para sahabat terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dikatakan 70 ribu masuk ke dalam surga dan mendapatkan taufik dengan surga ini tanpa dihisab dan tanpa diazab, dari hadis yang panjang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, humul ladzina la yaktawun, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Dan mereka pula tidak la yastarqun, mereka tidak meminta untuk diruqya. Wala yatatayyarun, mereka tidak pula menganggap sial dengan satu kondisi, satu keadaan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama Ukasha ibn Mihsan al-Asadi radhiyallahu anhu, maka Ukasha ibn Mihsan al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ana minhum ya Rasulullah, saya meminta bagaimana kalau saya dimasukkan dari kalangan mereka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, anta minhum, maka Ukasha pun dikatakan oleh Rasulullah, engkau wahai Ukasha dari mereka, yaitu dari golongan 70 ribu orang dari umat ini yang masuk ke dalam surga Allah tanpa adanya hisab, tanpa adanya azab. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita semua dengan anugerah yang besar ini. Allahumma amin. Kemudian berdiri sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya. Thumma qama rajulun akhar, dia pun mengatakan, faqala ana minhum ya Rasulullah, maka dia pun mencoba berkata, saya bagaimana kalau saya termasuk dari mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, sabaqaka biha Ukasha, maka Rasulullah menjawab, Ukasha telah mendahulimu ya fulan. Dalam hadis ini tentunya penyebutan tentang tawakal, bahwa orang-orang yang bertawakal mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalau memang benar mereka adalah orang yang sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, mereka pertama urusannya di dunia dimudahkan. Kedua, dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Tentunya dengan riwayat ini, selain keterangan tentang tawakal, tentunya juga keterangan tentang apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga utama dan mulianya sifat tawakal, utama dan mulianya sifat tawakal. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa jumlatut tawakkul tafidul amri ilallah wa thiqa bihi ma'a ma qad ma'amuk ma'ama quddira lahu minat tasabbub. Dan tawakal itu secara garis besarnya yaitu penyandaran diri dan perkara seseorang, urusan seseorang hanya kepada Allah. Tafwidul amri ila Allah, penyandaran diri dan urusan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathiqah, dan percaya sepenuhnya dengan Allah, ma'ama quddira lahu, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah padanya, tentunya dengan sebab-sebab yang ada, tentunya dengan sebab-sebab yang ada. Jadi tawakal secara globalnya, seorang menyandarkan dirinya, urusannya hanya kepada Allah, dan dia percaya sepenuhnya kepada Allah, tentunya dengan meyakini dan mengimani segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah padanya ketika dia telah menjalani sebab-sebabnya. Karenanya, satu waktu orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan suatu yang sangat sempurna, dari Allah, tentunya dengan apa yang Allah tetapkan dengan takdirnya kepada hambanya tersebut. Dan peraihan dan pendapatan tersebut telah dijalani oleh hamba dengan sebab. Telah dijalani oleh hamba dengan sebab. Dan sebab ini pun tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, dia telah bertawakal kepada Allah dan bahkan juga telah menjalani sebabnya. Namun dengan hikmah Allah, Allah tidak memberikan secara sepenuhnya, karena dia yang lebih mengerti apa maslahat bagi hambanya. Sehingga dalam keadaan kondisi demikian pun, dia sepenuhnya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti dia benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian tawakalnya, maka tadi dikatakan dia di dunia bahagia, dan dia di akhirat nantinya mendapatkan keberuntungan karena dia bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tentunya sebagai puncak pembalasan Allah kepada hambanya, Allah berikan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rugi dan penyesalan bagi orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis disebutkan 70,000 dari mereka yang mendapatkan taufik dengan surga tidak dihisab dan tidak diazab. Dan ini adalah keistimewaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, karena tanpa hisab, tanpa azab, mereka masuk ke dalam surga Allah. Sementara kita nantinya setelah melalui proses alam barzakh, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya dengan hisab. Ditimbangnya amal kita, dihisabnya amal kita. Dengan hisab ini akan menyebabkan seseorang dia mendapatkan azab, sehingga dia berhadapan dengan azab Allah terlebih dahulu. Kecuali dia dihisab, dia lepas dari apa yang menyebabkan dia diazab. Artinya hisabnya dia selamat. Tetapi mereka yang tidak selamat dihisab, kalau tidak dimaafkan oleh Allah akan diazab. Dan diazab tidak ada keterangan waktunya berapa lama mereka diazab, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga telah kita sebutkan ada di antara ahlul jannah yang dia telah terbakar gosong dan hangus sebelumnya di neraka. Tidak tampak lagi wujudnya bahwa dia adalah seorang manusia, karena demikian hangus dan gosong terbakar. Dan dalam pengkhabaran tentang neraka, dalam pengkhabaran tentang neraka ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di antaranya penghuni neraka akan dibakar dan dibakar, dan mereka akan membesar karena dibakar terus, sehingga kondisi mereka tidak lagi seperti dahulu, terwujudkan sebagai manusia yang gagah, ganteng, cantik, jelita. Tapi mereka dibakar dan dibakar dan dibakar, sebagaimana kalau kita melihat panggangan dari daging yang dibakar, dari suatu yang segar kemudian membesar, kemudian terbakar, kemudian rusak dengan pembakaran, dan bisa jadi sampai kepada gosong dan hangus. Wallahul musta'an. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari azabnya dan menjauhkan kita semua dari azabnya, sehingga kita dimasukkan dan digolongkan hamba-hamba yang selamat dari azabnya. Allahumma amin. Mereka tanpa hisab dan tanpa azab, sehingga dikatakan ini adalah keistimewaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan mulus, sukses mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Kemudian di antara sifat mereka Mereka tidak meminta untuk dikei atau tidak mengobati diri dengan cara mengkei. Kita sebutkan dengan cara mengkei, dengan bahasa kei, karena diinginkan dengannya pengobatan dengan memanaskan besi, dijadikan besi tersebut membara, panas, menyala. Kemudian ditempelkan kepada luka yang terluka atau apa saja yang diinginkan dari pengobatan dengan menempelkan besi panas tersebut. Dari dunia medis, dulunya ini dibenarkan dan sampai pada hari ini. Namun tentunya melihat keadaan cara pengobatan kei ini masuk ke dalam. Melihat cara pengobatan kei ini, demikian sangat berat, maka tentunya juga dari syariat Islam menginginkan agar mengobati dengan cara yang lebih ringan. Walaupun didapati Rasulullah telah mengkei sahabatnya yang terluka dan robek sehingga mengalirkan banyak darah karena peperangan terkena dengan tusukan dan lemparan dari panah ataupun tombak, sehingga Rasulullah pun mengkei sahabatnya untuk menutup uratnya dan lukanya dari luka yang terbuka dan mengeluarkan darah sedemikian hebatnya dan banyaknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cara mengkei ini dari sisi hukum, maka sisi hukumnya dibolehkan. Tetapi bukan cara yang dihasung dan dimotivasi seorang, dihimbau seorang untuk mengerjakannya. Bahkan bermudah-mudahan dengannya adalah perkara yang dibenci, dan inilah yang dimaksudkan di sini. Seorang bermudah-mudahan dengan mengobati dengan cara kei, sehingga menghilangkan satu sifat yang menyebabkan dia selamat dari hisab dan azab. Illa terkecuali, kata para ulama, suatu yang darurat, maka pengobatan ini pun boleh dilakukan sebagaimana telah kita dengarkan Rasulullah telah mengkei sahabatnya dengan mengkei luka sahabatnya yang menunjukkan pembolehannya. Sehingga berupaya menghindari dan menjauhi pengobatan demikian, inilah yang dibimbing, inilah yang terbimbing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian juga tidak meminta untuk diruqyah. Sifat yang berikutnya, tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta untuk diruqyah, yaitu tidak bermudah-mudahan untuk meminta ruqyah. Sama dengan pengobatan qain. Namun apabila telah pasti pengobatan itu dengan diruqyah, maka boleh mengobati dengan cara ruqyah. Namun bermudah-mudahan untuk minta diruqyah, inilah yang dibenci. Dan menghilangkan sifat hamba tersebut, dijauhkan dari menghilangkan sifat dari hamba tersebut, sifat yang menyebabkan dia masuk ke dalam 70 ribu hamba Allah yang tanpa hisab dan tanpa azab masuk ke dalam surga. Bermudah-mudah minta untuk diruqyah. Ruqyah adalah juga sebuah cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bermudah-mudahan dengannya bukanlah perkara yang disenangi, bahkan dibenci. Tetapi siapa yang diruqyah tanpa dia meminta, dan siapa yang meruqyah dengan maksud menolong saudaranya, maka perkaranya adalah perkara yang sesuai dan tidak termasuk golongan dari orang-orang yang dijauhkan dari 70 ribu hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semisal ada seorang, dia butuh untuk diruqyah. Kemudian ada dari hamba Allah yang lain atau saudaranya meruqyahnya. Dia tidak meminta ruqyah tersebut, tapi saudaranya melihat ini memang perlu untuk diruqyah. Maka saudaranya ini meruqyahnya. Maka yang diruqyah, dia tidak tertahan dari 70 ribu tersebut, dan yang meruqyah dia tidak tertahan dari 70 ribu tersebut. Karena yang meruqyah telah menolong membantu saudaranya, dan yang diruqyah tidak meminta untuk diruqyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan pengobatan dengan cara ruqyah, tentunya pengobatan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan sejumlah daripada ayat Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an, demikian azkar yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dibacakan kepada orang yang menderita sakit, atau siapa yang tertimpa sakit dan butuh untuk diruqyah. Butuh untuk diruqyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian dari sifat yang berikutnya, mereka tidak menganggap sial atau tidak menganggap kondisi atau keadaan yang dia dapati atau yang dia lihat dengan menganggapnya sebagai sebuah kesialan. Karena tidak ada yang Allah ciptakan dengan makna sial. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatunya dengan suatu yang memiliki maksud dan tujuan, dan tidak ada dengan makna sial. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hal ini nantinya, yaitu menganggap satu kondisi keadaan sial, menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna dan tidak memiliki kemampuan untuk melenyapkan dan tidak memiliki kemampuan untuk meniadakan yang namanya kesialan. Akan menuduh Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Padahal perkara yang Allah tetapkan semuanya dengan takdir dan hikmahnya di atas maslahat untuk hamba-hambanya. Sampai pun Allah menciptakan iblis sebagai puncak kerusakan, di sana ada hikmah yang besar. Allah menciptakan iblis, ada hikmah yang besar bagi hamba-hamba Allah, yaitu dengan satu hikmah Allah menginginkan untuk mengetahui siapa hamba-hamba Allah yang benar. Siapa dari mereka yang jujur dengan keimanannya, sehingga mereka mempertahankan keimanannya. Dan siapa yang tidak, sehingga mereka menukar keimanannya dengan apa yang diinginkan oleh iblis, menjaringnya dan membawanya kepada kerusakan. Wal iyadhu billah. Sehingga tidak ada yang sial. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dikalimatkan dengan yatatayyar, yang menunjukkan tentang keadaan bertenggernya atau bertempatnya satu burung dan terbangnya burung, lantas dipahami oleh orang-orang jahiliyah ini adalah sebagai satu kondisi kesialan. Tentunya hal ini tidak dibimbing oleh agama Allah, karena itu datang dari orang-orang jahiliyah. Sehingga dari sempurnanya tauhid seseorang, la yatatayyar. Dari sempurnanya tauhid seseorang, akidah seseorang, la yatatayyar. Dia tidak menganggap sialnya segala sesuatu. Karena dia tidak bermudah-mudahan minta dikei, tidak bermudah-mudahan untuk minta dirukya, dan tidak menganggap sial segala sesuatunya, sehingga dia bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah termasuk hamba Allah yang dikatakan 70 ribu hamba-hambanya tersebut yang masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongannya. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah tawakal menyelamatkan seseorang. Dan demikian tawakal membawa seorang dalam satu posisi yang mungkin boleh, tapi tidak mendapatkan suatu yang utama. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, lantas dia mendapatkan suatu yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Seorang dia telah bekerja, dia telah berusaha, kemudian dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka bisa jadi apa yang dia dapatkan sempurna, dan bisa jadi apa yang dia dapatkan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya nanti baru diberikan kepadanya. Tetapi dengan dia bertawakal, perkaranya telah sempurna di sisi Allah karena dia bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ukasha ketika mendengarkan tentang tawakal atau tentang kelompok 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab, sebagai bentuk kesungguhan-sungguhan beliau untuk mendapatkan suatu yang utama, maka beliau pun ketika mendengarkan hal ini tidak mengundurkan dan mengakhirkan keinginannya untuk mendapatkan kebaikan. Dia tidak menunda, dia menyegerakan. Dia pun mengatakan, atau beliau pun mengatakan, jadikan saya dari golongan itu ya Rasulullah. Dan ternyata dijawab oleh Rasulullah, demikian apa yang Allah tetapkan pada Ukasha, bahwa engkau dari golongan mereka ya Ukasha. Lantas kemudian ada sahabat yang lain meminta dan dikatakan, kamu telah didahului oleh Ukasha. Disebutkan oleh para ulama di sini sebagai bentuk pengajaran agar mereka untuk berusaha dan berupaya. Karena siapa yang berusaha dan berupaya akan dimudahkan, ditolong oleh Allah, dan apa yang mereka inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa yang disebutkan dari sebab-sebab dijalani, apa yang mereka jalani dari sebab-sebab, mereka akan mendapatkan apa yang mereka maksudkan dan cita-citakan. Kalaupun tidak dikatakan mereka seperti Ukasha, tapi kalau dia tidak yaktawun, dia tidak yastarqun, dia tidak yatatoyarun, maka tentunya dia masuk dari golongan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya ini bimbingan kepada kita semua untuk mengharap suatu yang utama, agar berusaha. Demikianlah tuntutan yang ada kepada kita. Jangan menginginkan kebaikan atau menginginkan surga bahkan, tetapi kita tidak berusaha. Tapi berusahalah sebagaimana telah kita dengarkan keterangannya terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Fa fi sahihaini aidan min hadis Zubair, dan dalam hadis Bukhari dan Muslim pula dari hadis Zubair. Li ayya khudha ahadukum hablahu thumma yatil jabal fayati bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayastaghniya biha khairun lahu min alla yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Dari hadis Zubair, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayya akhudha ahadukum habla, seandainya seorang dari kalian mengambil tali Lantas dia bawa tali tersebut ke atas gunung. Dia bawa tali tersebut di atas gunung. Kemudian dia dengan tali ini mendatangkan sejumlah tumpukan-tumpukan kayu bakar yang kemudian dia letakkan di atas punggungnya. Kemudian dia jual kayu bakar tersebut. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari rezeki tersebut. Khairun lahu. Ini lebih baik baginya dari sekedar dia meminta-minta kepada manusia. Dia meminta-minta kepada manusia, berharap dengan manusia, menengadahkan tangannya kepada manusia. Yang bisa jadi manusia itu memberikan, atau bisa jadi manusia itu tidak memberikannya. Kalaupun dia diberikan, keadaannya tidak lebih baik. Demikian, ketika dia tidak diberikan, lebih parah lagi, tidak lebih baik dari yang diberikan. Kenapa? Karena padanya ada kekecewaan dan padanya ada buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang mengambil tali, membawa tali ke gunung, ke hutan maksudnya. Di gunung-gunung ada hutan-hutan. Kemudian dia mengambil kayu-kayu bakar, ranting-ranting dari pohon di hutan. Ataupun dia mengambil kayu-kayu yang telah tidak di pohonnya lagi, mengumpulkannya, kemudian dia ikat, kemudian dia angkat dari atas gunung, turun gunung ke bawah daratan, kemudian dia masuk ke pasar, dia jual kayu-kayu tersebut dengan peluh keringat yang dia dapatkan, dengan tenaga yang dia keluarkan. Dan kemudian dia jual. Dia merasa cukup dengan hasil yang dia dapatkan. Kalaupun tidak seberapa, itu lebih baik. Khairun lahu. Daripada dia sekedar meminta-minta kepada manusia. Karena orang yang seperti ini, nampak padanya pertama keikhlasannya. Nampak padanya ketawakalannya. Nampak padanya percayanya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya ini tidak dapatkan pada yang lainnya. Bisa jadi ada orang yang sama-sama bekerja. Bahkan yang satu bekerja, dia bekerja di kantoran. Dia bahkan duduk di belakang kursi. Dan tentunya gajinya dia telah siap menerima setiap bulannya tanpa harus dia bersusah payah untuk meminta. Belum lagi keuntungan-keuntungan kalau dia sebagai pimpinan yang mungkin banyak mendapatkan sodoran-sodoran pekerjaan dan seterusnya. Lantas kemudian orang ini tidak merasa cukup. Lantas kemudian orang ini masih berkeluh kesah. Lantas kemudian orang ini masih menginginkan perbuatan yang haram. Maka tidak ada manfaatnya yang seperti ini. Tidak lebih baik dengan contoh yang tadi. Dia mendapatkan dari hasil kerjanya, jerih payahnya, kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa cukup. Karena itulah dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu ketakwaan, hidayah, meminta kepadamu penjagaan diri, dan meminta kepadamu al-ghina untuk memiliki sifat yang selalu merasa cukup. Ghina, kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, laisal ghina biqasratil ard. Biqasrati al-ard. Walakinnal ghina ghinaun nafs. Bukanlah sifat merasa cukup itu banyaknya harta, banyaknya yang dia miliki dari harta, tetapi merasa cukup itu apabila kalbus seorang selalu merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah berikan. Inilah orang yang kaya sebetulnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan bahwa menunjukkan tawakalnya seseorang sehingga menjadikan dia insan yang beruntung. Karena itu dikatakan khairun lahu, lebih baik baginya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan. Dan Allah akan bertanggung jawab terhadapnya. Dan tentunya Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan kadar apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah lebih tahu terhadap hambanya dari hamba itu sendiri. Ada hamba yang meminta lebih daripada itu, tapi dia tidak tahu kadar dirinya. Allah yang maha tahu memberikan kepada hambanya sesuai dengan kadarnya. Karena itu juga dikatakan berkaitan dengan al-mal wal banun fitnah, harta dan anak itu adalah fitnah. Harta yang merupakan keinginan untuk meraihnya dan mendapatkannya, atau peraihan yang selalu diharapkan, menjadi fitnah tersendiri terhadap agamanya, terhadap kehormatannya. Sehingga ketika dia membutuhkan sesuatu yang lebih, yang Allah tahu tidak sesuai dengan kadarnya dan takdirnya, bahkan mendatangkan fitnah padanya, Allah pun subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Tetapi karena tidak sabar hamba ini, maka dia pun mencari jalan pintas untuk menyenangkan dan memuaskan dirinya. Dia pun sampai melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang dimurkai oleh Allah. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sedikit tapi berbarokah dengan bertawakal kepada Allah, sedikit tapi kemudian Allah menjadi penanggung jawab terhadap kita, maka itu lebih baik. Khairun lahu, itu lebih baik baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian daripada seorang ingin mendapat yang banyak, dia telah menggunakan cara fitnah, dia telah menggunakan cara yang haram, dia telah menggunakan cara yang mendatangkan makar, walaupun dia meraih satu tempat atau dia mendapatkan satu, apa yang dia maksud, apa yang dia tuju, tidak lebih baik baginya. Bahkan itu adalah dosa baginya. Wallahul musta'an. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam sahih Bukhari, min hadith al-Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari hadis sahih Bukhari, dari hadis Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Kita melihat beberapa periwayat hadis para sahabat Nabi. Ada yang kita kenal namanya, ada yang kita bahkan tidak pernah mendengarkan penyebutan namanya. Bahkan dimubahamkan dalam riwayat. Tetapi ketahuilah, kebanyakan para sahabat Nabi du'afa'ul qaum. Kebanyakan para sahabat Nabi du'afa'ul qaum. Itulah yang ditanyakan kepada Heraklius oleh Abu Sufyan. Itulah yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Siapa yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Heraklius. Di antara jawaban-jawaban yang ada ketika ditanya siapa yang bersama dengan beliau, setelah ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, maka kata Abu Sufyan, waktu itu masih musyrik, bersamanya adalah du'afa'ul qaum, orang-orang lemah dari kaum kami, yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang tidak berpunya. Kalaupun tidak dipungkiri para sahabat Nabi ada yang kaya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya. Tetapi kebanyakan yang bersama beliau adalah fuqara'ul qaum, du'afa'ul qaum. Namun berita yang besar Allah tetapkan dengan orang-orang yang lemah ini, yaitu mereka pun menolong nabinya, membela nabinya, berjuang bersama nabinya, dan bahkan setelah nabinya wafat mereka menyebarkan Islam di seluruh pelosok. Inilah berita besar tentang mereka. Kalau mereka bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang telah kita sebutkan, seperti satu di antaranya tadi, sampai Rasulullah membimbing mereka naik ke atas gunung, mencari kayu bakar, kemudian menjualnya, dan dalam riwayat yang banyak, dan di sini juga Rasulullah membimbing, yang menunjukkan bahwa ketidakpunyaan ini bukanlah suatu aib dan celah untuk meraih kebaikan. Ketidakpunyaan bukanlah aib dan celah untuk meraih keutamaan. Karena itu, hampir atau karena itu semua para sahabat, kalaupun dia dikatakan kalangan fuqara, mereka mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya sepenuhnya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah pelajaran yang tentunya kita bisa petik di antara keterangan-keterangan di sini. Kemudian kita lanjutkan. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa ma akala ahadun ta'aman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairan min ayya'kula min amali yadaihi Qala wa kana Dawuda la ya'kul illa min amali yadayhi. Wa kana Dawuda la ya'kulu illa min amali yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qat khaira. Tidaklah seorang didapatkan memakan makanan yang lebih baik dari yang dia makan yang merupakan hasil dari kerja tangannya. Yang merupakan hasil dari kerja tangannya, yaitu keahlian tangannya, baik itu berdagang, baik itu dia bekerja dengan mengolah kemampuannya, kayu, mesin, besi, ataupun yang lainnya. Dia dapatkan dari hasil tangannya, ataupun dengan dia bercocok tanam. Kalaupun, kata para ulama yang lebih dekat dengan hasil kerja tangan itu adalah apa yang dihasilkan dari keterampilan tangannya. Tetapi mereka juga masih masukkan dari perdagangan, dari percocokan tanam, yang itu semua tidak lepas dari hasil tangannya. Menggarap, mengerjakan, mengangkat, atau dengan tangannya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah Nabi Daud. Dia tidak memakan satu makanan kecuali dari hasil kerja tangannya. Kecuali dari hasil apa yang dikerjakan dan digarap oleh tangannya. Diolah oleh tangannya. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya riwayat ini menunjukkan bahwa orang yang bekerja dengan pekerjaan yang kemudian dia dapatkan hasilnya, kemudian dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, itu lebih baik. Bahkan kata para ulama, itu bahkan lebih bisa untuk dia koreksi, dia cegah apa-apa saja yang bahkan itu adalah haram baginya, daripada dia tidak mendapatkan dari hasil kerja tangannya. Dia tidak mengetahui dari mana barang dan dari mana penghasilan tersebut, dan bagaimana cara penggarapannya, pengolahannya. Walaupun dia dapat hasilnya, dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang haram, mana yang dilarang. Karenanya kenapa? Orang yang mengolah dengan tangannya sendiri lebih baik. Bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari ma'isha, itu lebih baik karena dia lebih bisa memilih, dia bisa lebih melihat mana yang benar-benar itu halal, benar-benar itu baik. Kemudian setelahnya dia mendapatkan hasil berupa mal, harta dari apa yang dia garap tersebut, maka dia masukkan ke dalam tentunya perutnya suatu yang baik pula. Ini lebih baik karena dia statusnya lebih mengetahui dari mana dia dapatkan apa yang dia dapatkan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Demikian tawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentunya juga ini sebagai bentuk nasihat kepada kita semua agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari apa yang dia garap selama itu adalah halal, selama itu adalah baik. Dia penuh sepenuhnya yakin dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena apa yang dia dapatkan adalah kebaikan. Apa yang dia dapatkan adalah keriduan dari Allah. Inilah hamba yang dikatakan bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan beberapa keterangan tadi menjadi keterangan yang baik bagi kita semua dan membimbing kita semua tentunya untuk memiliki sifat tawakal yang ini adalah iman dari cabang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya iman, karena tawakal adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Dan dia dari berbilang ibadah yang diperintahkan oleh Allah agar kita bertawakal. Kemudian dengan keterangan-keterangan tadi membawa pencerahan kepada kita bahwa kita hamba-hamba Allah diberikan akal oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan jasmani yang sehat oleh Allah, diberikan kesempurnaan tubuh oleh Allah, maka tentunya kita gunakan sebaik-baiknya dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita, kita bawa kepada apa yang Allah murkai, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Kita tidak melihat bagaimana perolehan yang besar, bagaimana peraihan yang besar dari gemerlapnya dunia, dari berbagai macam ragam keindahan dunia, tetapi itu membawa kita kepada kemurkaan Allah, maka tidak ada baiknya dan tidak ada artinya. Tetapi walaupun mungkin kita tidak mendapatkan gemerlapnya dunia tersebut kecuali sebatasnya, apa yang kita dapatkan mungkin cukup untuk sehari ini, tidak untuk besok. Mungkin apa yang kita pakai mungkin juga tidak seindah apa yang dipakai oleh si A dan si B dan si C. Apa yang kita kendarai juga demikian. Atau apa yang kita miliki mungkin tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan perhitungan manusia, bahwasanya ini sangat kurang. Tetapi ketika kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tawakal, lantas menerima pemberian Allah dengan sebaik-baiknya, meyakini dengan berbaik sangka kepada Allah, maka kita akan mendapatkan tentunya suatu yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah telah mencukupkan hambanya, maka tidak ada lagi yang baik daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dengan bulan yang baik ini, mencerahkan keimanan kita, menambah akidah kita, dan tentunya mendengarkan keterangan-keterangan yang baik, memotivasi kita untuk mengamalkan dan merealisasikan, bahkan mendatangkan apa yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.